tambah beta putus pulsa. Liurnya melambai sampai ke ujung Nusa. Pasir putih beta seng lupa. Maluku beta jaga sampai tanah tutup beta. Beta bela, beta jaga. Maluku manis. Maluku satu darah gantung jam bikin badara. Katong semua basu darah dari tanah tumpah darah. Beta nyong dari Tenggara angkat suara for saudara. Mari maju sama-sama gantung jam bikin belaga. Mari bersatu jam bikin kacau. Maju palungku jang kamu taku. Mari kas tunjulah katong maju. Biar dong tau katong satu Maluku. Ale rasa beta rasa katong semua basu darah. Katong semua satu darah dari tanah tumpah darah. Mari baku pegang tangan lah katong maju kamu kajang. Ada bakal lain mari katong baku baik. Satu nama satu darah satu bangsa satu tanah tumpah darah. Sio paling gagah dari utara lea sesampai ujung Tenggara. Sehingga ada kasih pisah karena katong sama satu dari Maluku tercinta. Maluku tanpa beta putus pulsa. Liurnya melambai sampai ke ujung Nusa. Pasir putih beta seng lupa. Maluku beta jaga sampai tanah tutup beta. Beta bela, beta jaga. Maluku manis. Maluku dalam hati tertanam sampai mati. Mari katong badonci pukul diva dan menari. Jujarung bunga re mari kerisang katong pun negeri. Lewat hasil karya anak Maluku mari katong menyanyi. Satu nama satu darah satu nusa satu bangsa. Alih rasa beta rasa saudara beta seng lupa. Mari lepaskan lepaskan nama Maluku negeriku mengudara sampai tanah Belanda. Tambah suara Nusa indah peti pura muda harumkan bumi Maluku. Dan sampai alih ragu mari katong toba maju. Ada tuju alih buru bersatu bangun Maluku. Belaga dong basudara jangan sampai ujung Palungku. Maluku di dada pasir putih beta bangga. Marah selawaku beta cakal lele dari sana. Lawa mena haulala hiti hiti hala hala. Dari Maluku tercinta kini katong angka suara. Maluku tanpa beta putus pulsa. Nyirnya melambai sampai ke ujung Nusa. Pasir putih beta seng lupa. Maluku beta jaga sampai tanah tutup beta. Beta bela, beta jaga. Maluku manis. Maluku tanpa beta putus pulsa. Hilirnya melambai sampai ke ujung Nusa. Pasir putih beta seng lupa. Maluku beta jaga sampai tanah tutup beta. Beta bela, beta jaga. Maluku manis.